Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang enggak punya kitab lihat sebelahnya ya, biar nanti lebih bisa lihat. Coba kita lihat di sini. Sekarang pembahasan masih pelajaran yang ad-darsu as-samina asyar, pelajaran yang ke-18. Kemarin sudah kami jelaskan tentang musanna, isim yang menunjukkan 2 atau 3 atau 4 atau berapa kemarin. Musanna itu isim yang menunjukkan berapa? 2. 1 atau 2? Musanna itu isim yang menunjukkan 2 atau 1? 2. Kalau 1 apa? Kalau lebih dari 2? Jamak. Itu jangan sampai keliru. Sekarang mengenai isim isyarahnya. Dulu sudah pernah kita singgung, isim isyarah itu semuanya yang kita lewati dulu, mufrad atau jamak, ya enggak? Hada haula'i, hadihi haula'i, ya enggak? Tilka ula'ika, dhalika ula'ika, gitu kan? Nah sekarang musananya apa gitu loh? Musananya yang dua. Perhatikan baik-baik ya. Nah barakallahu fikum. Nah ini yang sekarang, ini satu, ini dua. Ini ismul isyarah lil qarin al-mudzakkar. Amir, isyarah jarak dekat laki-laki. Nah, ini. Hadza satu. Kedua apa? Hadzani. Jamaknya apa? Hadzani. Nah, ini yang sekarang pembahasan kita yang ini. Hadzani. Kalau ini ismu isyarah lil qarib al muannats. Ayo. Hadhihi hatani haulani. Ayo, antum perhatikan baik-baik di situ. Disebutkan di situ hadani wa hatani. Hadani ismu isyaratin al-musanna al-qarib al-mudzakkar al-aqil wa al-aqil. Hadani ini digunakan untuk mengisyaratkan dua isim isyarat, itu isim yang nabarakallahu fikum fungsinya untuk mengisyaratkan dua jarak dekat laki-laki yang berakal maupun yang tidak berakal. Contohnya yang tidak, yang berakal dulu, hadani alibani. Hadani talibani. Nah, ini adalah dua pelajar. Berakal enggak pelajar? Berakal enggak pelajar? Berakal. Yang tidak berakal, hadani talamani. Hadani ini perhatikan baik, Lur. Ini kalau enggak perhatian bingung ini. Hadani qalamani. Hadani qalamani. Qalam, qalamun berakal enggak? Enggak berakal. Faham maksudnya ini? Jadi hadani isim untuk mensyaratkan musanna. Naam. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, mudzakkar laki-laki, muannats perempuan. Pahami baik-baik. Pahami baik-baik, nanti kalau gagal paham bahaya. Tanda sini hatani sekarang untuk muannats. Hatani, lihat. Hadhihi hatani haula'i. Nah, barakallahu fikum. Hatani. Ana tulis itu kayak gini sambung. Sebenarnya sama. Antum mau pisah sambung enggak masalah. Aslinya gini. Tanda panjangnya hatani sama hadani, faham ya? Ini bacanya kan bukan hadani tapi hadani, kan ini bacanya, ya enggak? Ewa. Jadi kalau untuk muannas hatani, nah kita lihat hatani ismu isyarat lil musanna al qarib al muannas al aqil wa ghir aqil. Hatani itu adalah isim untuk mengisyaratkan musanna dua jarak dekat perempuan berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal hatani imro'atani, hatani imro'atani. Ini adalah dua orang wanita. Yang tidak berakal, hatani mirwahatani. Hatani mirwahatani. Berakal enggak? Kipas angin berakal enggak? Enggak berakal. Kita lihat. Hadani talibani. Ini adalah dua orang pelajar. Hadani kolamani. Ini adalah dua pena. Pena berakal enggak? Enggak berakal. Mudzakkar atau muannats pena? Qalamun mudzakkar. Hadani tajirani, ini adalah dua orang pedagang, tajir. Hadani miftahani, ini adalah dua kunci. Hadani sadiqani, ini adalah dua teman. Hadani kalbani, ini adalah dua anjing. Kalbun. Satu, kalau dua, kalbani. Ewa. Kalau banyak, kilabun. Hatani talibatani, hatani mistorotani, ini mu'annas sekarang. Hatani talibatani, ini adalah kedua pelajar wanita. Hatani mistorotani, ini adalah mistorotan. Apa mistorotan? Penggaris. Paham ya? Ini adalah dua penggaris. Hatani tajirotani, ini adalah apa? Kedua pedagang wanita. Hatani nukotani, ini adalah dua bahasa. Hatani sodikotani, ini adalah dua sahabat wanita. Hatani kalbatani, ini adalah apa? Adalah kedua anjing betina. Kalbatun, ya enggak? Kalbun anjing jantan, kalbatun anjing betina. Faham maksudnya? Ewana ambarakallahu fikum. Kesimpulannya, yang kita ambil pada pelajaran malam hari ini, enggak usah panjang lebar, enggak usah banyak-banyak, yaitu memperkenalkan isim isyarah jarak dekat yang mudzakkar atau yang mu'anas, tapi yang menunjukkan berapa? Dua, musanna. Kalau jarak dekat mudzakkar hadani, kalau jarak dekat mu'anas hatani. Mahum insyaAllah? Mahum insyaAllah? Faham? Ewa, na'am barakallahu fikum. Kalau sudah faham, kita tutup, nanti kita kasih tugas masing-masing dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.